Jawabannya tidak lain dan tidak bukan bahwasanya puasa Ramadan itu wajib dari tiga sisi. Apa hukum puasa Ramadan? Jawabannya wajib dari tiga sisi. Yang pertama dari sisi Al-Quran, yang kedua dari sisi As-Sunnah, yang ketiga dari sisi konsensus para ulama, yang lebih dikenal dengan sebutan apa? Al-Ijma'. Yang pertama dari sisi Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu, kama kutiba ala alladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan kepada kalian. Maksudnya ditulis di sini, difardukan, diwajibkan, diharuskan. Telah dituliskan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Umat-umat terdahulu mereka berpuasa. Jangan salah, orang-orang jahiliyah mereka pun berpuasa. Telah diwajibkan bagi kalian sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar bertakwa. Karena dengan berpuasa akan muncul dari hati dan diri seorang hamba sikap takwa. Ini dari sisi Al-Quran telah difardukan, diwajibkan, diharuskan kepada kalian. Kemudian dari sisi yang kedua, dari sunnah Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibn Umar, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Bunyal Islamu ala khams. Ditegakkan Islam itu di atas lima pondasi. Ditegakkan Islam itu di atas lima pilar. Ditegakkan Islam di atas lima akar. Syahadati an la ilaha illallah. Persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat tauhid. Wa iqamis salat, menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat pada setiap tahunnya. Wa hajjil bait, melaksanakan ibadah haji ke Baitul Haram. Kemudian yang kelima, wa saumi Ramadan, menegakkan puasa di bulan Ramadan. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain dengan mengedepankan puasa dan mengakhirkan apa? Haji. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya puasa merupakan pilarnya agama. Ini wajib bagi kaum muslimin. Ini dari sisi yang kedua. Dari sisi yang ketiga, waqad ajma'atil ummah 'ala wujubihi. Yang ketiga dari sisi konsensus para ulama, bahwasanya umat ini sudah sepakat, ijma, tidak ada perbedaan di antara mereka tentang apa wajibnya berpuasa. Dan ijma ini apa? Hujjah. Ijma itu hujjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan berkumpul dan bersatu di atas kesesatan, sehingga persatuan dan kesepakatan sebuah pendapat bagi mereka merupakan hujjah yang harus diambil. Di sini bahwasanya para ulama dan kaum muslimin mereka sepakat tentang wajibnya puasa Ramadan. Faman ankara wujubahu kafar. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, makan dan minum ya akhi, kita di bulan Ramadan. Saya menganggap Ramadan enggak wajib, sunnah saja. Yang mau berpuasa bagus, yang enggak mau enggak ada masalah. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban Ramadan, maka dia telah kafir. Karena kenapa? Ankara amran ma'luman min ad-din bid-darurah. Karena dia telah mengingkari sebuah perkara yang sudah ditetapkan dalam agama ini. Kalau dia mengingkari, berarti dia mengingkari apa? Al-Quran. Kalau dia mengingkari, berarti dia mengingkari apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang menukilkan ijma'ul ulama, di antaranya Ibnu Hazm di dalam kitabnya Maratibul Ijma', yang menukilkan ijma'ul ulama di antaranya Ibnu Hazm Al-Andalusi di dalam kitabnya Maratibul Ijma', dan dinukilkan pula oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Al-Mughni. Dua para a'imah ini, Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Maratibul Ijma' dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Mughni. Ini permasalahan yang kedua. Apa hukum puasa Ramadan? Jawabannya wajib dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari ijma'ul ulama. Kemudian permasalahan yang ketiga. Di sini kita buat seperti soal, antum yang menjawab. Faedah atau permasalahan yang ketiga, soal dan antum yang menjawab. Nah, mata furidat siyamu Ramadhan. Kapan diwajibkannya puasa Ramadhan? Mulai kapan diwajibkannya puasa Ramadhan? Apakah mulai awal Islam? Berarti di kota Makkah? Ataukah ketika Nabi SAW sudah hijrah di kota Madinah? Berarti tahun berapa hijriah? Jawabannya apa? Nah, jawabannya apa ya ikhwani hafizakumullah? Ada yang mengatakan tahun 2 hijriah. Yang lain, kapan diwajibkannya puasa Ramadan? Apakah ketika Nabi alaihi salatu wasalam diangkat menjadi nabi dan rasul diwajibkan puasa Ramadan? Kapan diwajibkannya puasa Ramadan? Pada tahun berapa? Hah? Indakum ya ahli sunnah. Pada tahun berapa? Naam. Pada tahun? Naam, ahsantum. Pada tahun 2 hijriah. Di bulan apa? Pada tahun 2 hijriah, naam. Tahun kedua setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam ke kota Madinah. Pada bulan apa? Pada bulan apa? Naam. Indakum ya ahli situ bandu. Pada bulan apa diwajibkannya puasa Ramadan? Naam. Pada bulan Ramadan. Ya jelas wajibnya di bulan Ramadan. Tapi kapan pertama kali kewajiban tersebut turun? Di bulan apa? Kita berada di bulan apa ini? Sya'ban. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, furidat fi syahri Sya'ban. Pada tahun 2 hijrah diwajibkan bagi mereka puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Sebagai petanda. Hati-hati. Bulan depan, apa? Berpuasa. Kewajibannya turun di bulan Sya'ban. Berarti Nabi alaihi salatu wasalam berpuasa berapa kali dalam hidupnya beliau? Naam. Berarti berapa kali? Nabi alaihi salatu wasalam meninggal tahun berapa? Tahun berapa? 11. Pada bulan Rabi'. Berarti enggak sampai Ramadhan. Menutup 10, masuk ke 11 baru permulaan. Berarti berapa kali? Naam. Berapa kali? Naam. Tinggal dihitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Enggak masuk. Berarti berapa? 9 kali. 9 kali Nabi alaihi salatu wassalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Oleh sebab itu, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau berkata, wa kana farduhu fi sanati ath-thaniyati min al-hijrah, kewajiban Ramadhan pada tahun 2 hijriah waqad tuwfiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan nabi alaihi salatu wasallam wafat, waqad shama tis'a ramadhanat, dan beliau telah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Ini permasalahan yang ketiga. Kapan diwajibkannya puasa? Pada tahun 2 Hijriah. Di bulan apa? Di bulan Syaban. Sehingga Nabi SAW berpuasa seumur hidup beliau sebanyak 9 kali di bulan tersebut. Faedah yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya, permasalahan yang keberapa? Yang keempat, marahil fardiyatis siyam, tahapan-tahapan sampai turunnya kewajiban berpuasa. Beberapa hukum Islam, ikhwani hafizakumullah, kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, ini tidak serta-merta turun dalam satu waktu. Terkadang ada beberapa perkara yang turunnya itu bertahap. Di antaranya, kewajiban berpuasa. Kewajiban berpuasa kalau kita melihat di dalam sejarah Islam, itu sampai 3 tahapan. Berpuasa kewajiban di dalam Islam ini sampai berapa? 3 tahapan. Tahapan yang pertama, Shaumu Asyura. Puasa di hari Asyura. Berarti setahun berapa kali puasanya? Cuma 1 hari di permulaan Islam. Kewajiban bagi kaum muslimin berpuasa pada setiap tahunnya cuma 1 hari. Di hari apa? Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Ini kewajiban pertama dalam sejarah Islam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha dan Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis tersebut. Aisyah dan Ibnu Umar. Kata Aisyah, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'muruna bi siyam Asyura." Dahulu Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa Asyura. Ini wajib. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Di bulan Muharram. 1 hari saja. Ini tahapan yang pertama. Falamma furidha Ramadhan, faman syaa'a shama wa man syaa'a aftara. Setelah datang kewajiban Ramadan, maka barang siapa yang mau berpuasa Asyura, silahkan berpuasa. Dan barang siapa yang ingin berbuka, maka silahkan berbuka. Sehingga yang dahulunya Asyura ini wajib, saat ini berubah hukumnya menjadi apa? Mustahab atau sunnah. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, fardiyatus siyam ala takhyir. Tahapan yang kedua, kewajiban puasa di bulan Ramadan, tapi masih ada dispensasi di sini. Ramadan wajib, tapi ada dispensasi keringanan. Yang mau berpuasa, baik. Yang tidak mau berpuasa, karena ini wajib, dikasih solusi yang lain. Membayar fidyah, walaupun dia mampu. Di permulaan Islam. Yang mau berpuasa, bagus. Yang tidak mau berpuasa, walaupun dia mampu, membayar fidyah. Karena wajib. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang merasa berat dan mereka berbuka, maka membayar fidyah. Tinggal dilihat, kalau bulan Ramadan mereka berpuasa 15 hari, berarti 15 hari sisanya dia kumpulkan fakir miskin dan dia berikan makanan kepada mereka, membayar fidyah 15 orang untuk menggantikan 15 hari berpuasa. Ini tahapan yang kedua. Masih diberikan dispensasi karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui kondisi hambanya. Mungkin pada saat itu berat bagi mereka, sehingga tahapan kewajiban puasa yang kedua masih mereka diberikan keringanan. Kemudian tahapan yang terakhir, fardhiyatus shiyami ala ta'yin, wajibnya puasa Ramadan pada setiap individu-individu kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, yang wajib bagi mereka untuk berpuasa. Maka tahapan yang ketiga ini wajib bagi mereka untuk berpuasa seluruh, dan tidak ada keringan bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa. Ketika turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang menyaksikannya, maksudnya menyaksikan Ramadan, mendatangi Ramadan, sampai kepada dia Ramadan, maka dia harus berpuasa. Ini fi'il amr, falyasumhu, hendaknya dia berpuasa. Di sini kewajiban pada setiap individu-individu manusia. Ikhwani hafizakumullah, di tahapan ketiga ini masih ada sedikit perbedaan antara puasa mereka dengan puasa yang setelahnya. Masih ada perbedaan cara berpuasa mereka dengan cara berpuasa kita. Bedanya apa? Di permulaan Islam, ketika sudah turunnya kewajiban puasa Ramadan, mereka boleh berbuka dengan syarat apa? Ketika datang waktu berbuka, terbenamnya matahari, jangan sampai ada yang tertidur. Kalau datangnya waktu maghrib, dia tidur, gak ada kesempatan untuk berbuka. Ketika dia bangun, harus melanjutkan puasa di hari berikutnya. Syaratnya apa? Jangan sampai ada yang tertidur. Datang waktu maghrib, buka. Tapi kalau waktu maghrib dia tidur, hilang kesempatan. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Al-Bara ibn Al-Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata sahabat Al-Bara ibn Al-Azib, كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل منهم صائما وحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر. كتى البراء بن العازب دهول فرصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مركا بربواسا. Kemudian datang waktu berbuka dan mereka tertidur dari waktu bukanya, lam yakul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi, maka mereka tidak boleh melanjutkan makan dan minuman di hari dan di malamnya. Kata siapa? Al-Bara ibn al-Azib. Kata beliau, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berpuasa dan datang waktu maghrib kemudian mereka tidur, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk makan dan minum di siang harinya dan di malam harinya sampai hari yang kedua. Sampai datang peristiwa yang menimpa seorang sahabat yang bernama siapa? Qais ibn Sirmah Al-Ansari. Karena sahabat ini, nah maka subhanallah, tata cara berpuasa berbeda, nah dan berubah tata cara berpuasa sampai akhir zaman. Nah, apa yang terjadi pada sahabat Qais ibn Sirmah Al-Ansari? Qais ibn Sirmah Al-Ansari seorang pekerja keras, seorang sahabat yang di siang harinya bekerja keras. Wa kana sha'ima. Suatu ketika beliau sedang berpuasa. Sahabat siapa ini? Qais ibn Sirmah Al-Ansari. Nah. Falamma hadara al-iftar, ketika datang waktu berbuka, ya dia pulang ke rumahnya. Sebelum datang waktu berbuka, bertanya kepada sang istri, a'indakit ta'am? Wahai istriku, apakah anti sudah menyiapkan makanan? Ya mungkin pada saat itu istrinya sedang lupa, bisa jadi. Atau mungkin saja sakit. Nah, sehingga tidak menyiapkan makanan. Istrinya mengatakan, lah, enggak ada makanan. Aku belum masak. Lantas sahabat ini Qais ibn Sirmah Al-Ansari memerintahkan sang istri untuk masuk dapur dan menyediakan hidangan. Fa ghalabathu 'aynah. Mungkin karena siang harinya betul-betul bekerja keras. Nah, beliau pun capek dan tertidur dengan tidak sengaja. Setelah sang istri menyiapkan makanan, kembali melihat sang suami dalam keadaan tertidur sambil mengatakan, khaybatan lak, sungguh jelek harimu. Maksudnya di sini sungguh jelek nasib. Maksudnya apa? Sudah enggak bisa lagi berbuka. Khaybatan lak, sungguh jelek, engkau tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuka. Sehingga ketika sahabat Qais ibn Sirmah Al-Ansari bangun melanjutkan puasanya sampai hari yang kedua. Falamma intasafa an-nahar, ketika sampai pertengahan siang mungkin terik matahari yang amat sangat panas. Ghusya 'alaih, dia pun jatuh pingsan. Enggak kuat. Puasa dua hari. Sebelumnya dan hari ini. Dia pun pingsan. Kejadian tersebut dikabarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau pun terdiam sejenak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan satu ayat yang diabadikan dalam Al-Quran. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Telah aku halalkan bagi kalian di malam hari di bulan Ramadan untuk mendatangi istri-istri kalian. Berarti sekarang semua malam apa? Boleh menggauli istri. Kalau boleh menggauli istri berarti boleh apa? Makan dan minum. Fafari'u farhan syadida. Kaum muslimin pun mereka betul-betul bergembira, senang hati dengan kabar ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup dengan firman-Nya, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah, sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya di sini, makan dan minum mulai tampaknya benang hitam. Maksudnya di sini, datangnya malam sampai nampaknya benang putih, yaitu datangnya fajar, sehingga malam penuh boleh kaum muslimin untuk apa? Makan, minum, dan mendatangi istri-istri mereka, sehingga masa seorang muslim berpuasa berubah dari terbitnya fajar sampai apa? Terbenamnya matahari, tidur maupun tidak tidur. Nah, ini permulaan sejarah bagaimana tahapan puasa naam di dalam agama Islam. Ini permasalahan yang keempat. Permasalahan yang kelima, ikhwani hafizakumullah, man yajib alaihi asyam, siapa yang dikenakan kewajiban untuk berpuasa, siapa saja, atau apa syarat wajibnya berpuasa, siapa yang dikenakan kewajiban untuk berpuasa, atau apa saja syarat kewajiban berpuasa. Yang dikenakan kewajiban berpuasa ada 6 golongan. Para ulama ada yang menambahkan 1-7. Kita bahas 6. Kalau masih tersisa waktu kita tambah. Nah, ke-6 poin tersebut harus ada. Kalau satu poinnya hilang, enggak wajib atau bisa jadi enggak sah puasanya. Enggak wajib atau tidak sah puasanya. Hanya kepada 6 golongan saja kewajiban berpuasa. Yang pertama, al-muslim. Siapa yang wajib berpuasa? Jawabannya apa? Yang pertama, muslim. Kebalikan dari muslim apa? Naam? Kafir. Musyrik. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Wathaniyun, penyembah berhala. Tidak sah bagi mereka berpuasa. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menerima pahala mereka. Maksudnya mereka di sini orang kufar. Orang-orang kufar terkadang, ya ikhwan ya hafizakumullah, mereka beramal saleh. Yang memiliki uang, mungkin menyantuni anak yatim. Amal kebaikan. Memberikan mungkin makanan kepada fakir miskin, memberikan tunjangan kepada orang-orang yang tidak mampu. Mungkin menyambung tali silaturahmi dengan keluarga mereka. Nah, ini amal kebaikan apa bukan? Amal kebaikan. Tapi apakah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima nafkah mereka, zakatnya mereka atau sedekahnya mereka. Karena kenapa? Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena mereka tidak memiliki aslul tauhid, pondasi tauhid. Yang dengan adanya pondasi tauhid ini turunnya kewajiban perkara-perkara di dalam Islam. Sehingga kewajiban yang pertama bagi siapa yang harus menjalankan ibadah puasa, yang pertama adalah muslim. Kebalikannya kafir, tidak sah puasa mereka. Di sini ikhwani hafizakumullah, sehingga kalau ada seorang Nasrani datang ke Masjid Ulul Albab, Stubun, ingin mengucapkan syahadat, ingin masuk dalam agama Islam di 15 hari atau tanggal 15 Ramadan, maka apakah 15 hari pertama dia harus mengqadha? Jawabannya apa? Nah, tidak harus mengqadha. Karena kenapa? Belum masuk Islam. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau ada seorang Nasrani datang ke masjid ini tanggal 15 Ramadan, di pagi harinya dia makan, di siang harinya dia makan, datang ke masjid ini habis asar, "Ya Ustaz, anak ingin masuk Islam." Kapan ini tanggal? 15 Ramadan. Setelah sholat asar masuk Islam. Pertanyaannya sekarang, apakah diperintahkan bagi dia untuk langsung menjalankan ibadah puasa? Habis asar sampai maghrib. Jawabannya apa? Puasa atau tidak puasa? Naam? Naam? Puasa. Karena kenapa? Sudah masuk Islam. Apakah hari itu diqadha? Jawabannya apa? Tidak diqadha. Karena puasanya apa? Sah. Dan ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah dan terjihnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Sufyan Al-Thawri dari kalangan Ahlul Hadith. Jadi kalau ada seorang kafir yang masuk Islam 30 menit sebelum azan maghrib, maka diperintahkan bagi dia untuk menahan lapar dan dahaga. Karena kenapa? Dia sudah bertauhid. Dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Maka setelah itu wajib bagi dia untuk berpuasa. Nah, ini yang pertama. Yaitu apa? Al-Muslim. Kemudian yang kedua, Al-Baligh. Orang yang baligh. Baik laki-laki ataupun perempuan. Berarti kebalikannya, yang gak baligh berarti apa? Gak wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Apa tanda-tanda baligh? Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan? Tanda-tanda baligh. Yang pertama, Ajun. Naam, Ahsan. Yang pertama, bibasa. Atau keluar mani. Yang kedua, hendak ya Aba Ali. Naam, tumbuh rambut di sekitar zakar atau sekitar kelam. Yang ketiga, naam, genapnya umur berapa? 15 tahun. Kalau enggak keluar mani, enggak keluar rambut, genap umur 15 tahun. Alamat yang keempat, tambahan bagi kaum wanita keluarnya darah haid. Ini wajib bagi mereka untuk menjalankan ibadah puasa. Kebalikannya, yang enggak balik seperti siapa? Anak kecil. Maka enggak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Aisyah. Rufi'al qalamu an thalath, diangkatnya pena dari tiga golongan. Di antaranya wassabi hatta yabluq. Anak kecil sampai dia balik. Anak kecil tidak terkenai kewajiban dalam Islam sampai dia balik. Tapi kewajiban bagi orang tua apa? Untuk melatih anaknya. Ini kewajiban bagi mereka. Wajib bagi orang tua apa? Untuk melatih anaknya. Kalau anaknya berpuasa, sah apa enggak sah? Nah, kalau anaknya berpuasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan dia belum balik, puasanya sah atau enggak sah? Jawabannya apa? Sah. Nah, puasanya sah. Dan begitu pula para sahabat. Mereka sejak dini menanamkan kepada anak-anak mereka untuk terbiasa menjalankan ibadah puasa. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Rubaiyah binti Muawid. Seorang wanita. Kata Rubaiyah binti Muawid, "Kunna nasum wa nusawwim sibyanana." Kata Rubaiyah, kita berpuasa dan kita puasai anak-anak kami. Maksudnya puasai di sini apa? Kita latih mereka untuk berpuasa. Fa idza baka ahaduhum min at-ta'am, kalau ada di antara mereka yang sampai menangis karena apa? Lapar, namanya anak kecil. namanya anak kecil. Terkadang kalau sudah lapar, ditahan, haus, ditahan, apa akhirnya? Nangis. Fa'idha baka ahaduhum, kalau ada di antara anak-anak kami yang nangis karena lapar dan haus, ja'alna lahum lu'batan minal ihn. Kita berikan kepada mereka permainan. Diselimurkan. Diselimurkan. Nah, supaya tidak ingat dengan lapar dan dahaganya. Diberikan mainan kepada mereka. Hatta yakuna indal iftar, sampai datangnya waktu berbuka, mereka berbuka bersama-sama. Ini para sahabat. Begitu pula asar dari Umar ibn al-Khattab. Suatu ketika Umar ibn al-Khattab, ketika beliau menjadi khalifah kaum muslimin, didatangkan rajulun syaribul khamr fi nahari Ramadan. Didatangkan seseorang, nam, dia membatalkan puasanya, yang pertama. Kemudian yang kedua, dibatalkannya dengan khamr, meneguk arak. Meneguk apa? Minuman keras. Dia membatalkan puasanya di bulan Ramadan dan dalam keadaan sakran. Keadaan mabuk. Didatangkan kepada Umar ibn al-Khattab. Apa kata Umar? Dengan kerasnya beliau mengatakan, tasum, tashrabul khamr, wasibyana nasiyam. Berani-beraninya engkau minum khamr dan anak-anak kecil kita sedang berpuasa. Tashrabul khamr, engkau minum khamr dan anak-anak kita berpuasa. Kok bisa anak-anak kita melahar, lapar dan dahaga? Engkau ini yang sudah besar membatalkan bahkan dengan khamr. Fadharabahu 80 syautah. Umar ibn al-Khattab memukulnya dengan 80 kali cambukan. Dipecut sebanyak 80 kali cambukan oleh Umar ibn al-Khattab. Tidak hanya itu, thumma sayyarahu ila Syam, diasingkan sampai ke negeri Syam. Dari kota Madinah diasingkan sampai ke negeri Syam. Ini bagi mereka perjalanan pada saat itu mungkin lebih dari 1 bulan diasingkan ke sana. Asyahid yang kita garis bawahi, apa perkataan Umar? Anak-anak kami apa? Sedang berpuasa. Para sahabat melatih anak-anak mereka. Pertanyaannya, sejak kapan kita latih? Apa jawabannya? Anak kecil, berbeda-beda umurnya. Sejak kapan kita latih? Nah, sejak kapan kita latih anak-anak kita berpuasa? Apa jawabannya? Umur berapa? Kata para ulama, dikiaskan dengan perkara apa? Salat. Hadith Abr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, muru auladakum bis salat wahum abna'u sab'. Perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat dan umur mereka berapa tahun? 7 tahun. Jadi perintahkan anak-anak kalian untuk menjalankan ibadah puasa dan umurnya mereka berapa? 7 tahun. Dilatih sejak umur 7. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, dan pukullah mereka kalau enggak mau sholat kalau umurnya sudah berapa? 10 tahun. Berarti pukul mereka kalau umur 10 tahun enggak mau menjalankan ibadah puasa. Maka dilatih. Nah, kalau enggak bisa penuh ya puasa apa? Beduk, puasa sampai duhur, pelan-pelan. Nah, dan diusahakan sampai mendekati atau sampai terbenamnya matahari. Nah, ini poin yang keberapa tadi? Yang pertama apa? Muslim. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, al-aqil. Orang yang berakal. Berarti yang tidak berakal seperti apa? Al-majnun. Orang yang gila. Berarti enggak enggak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Karena kenapa? Enggak ada akalnya. Bahkan kalau berpuasa, sah apa tidak sah? Tidak sah. Ini perbedaan antara anak kecil dengan orang gila. Kalau anak kecil, enggak wajib. Tapi kalau menjalankan ibadah puasa, sah apa enggak sah? Sah. Tapi kalau orang gila, enggak wajib. Dan kalau melakukan ibadah puasa, ibadahnya apa? Enggak sah. Karena apa? Tidak memiliki akal. Nah, hadis yang sudah kita sebutkan di atas, rufi al-qalam an thalath, diangkat pena dari tiga golongan, di antaranya na'am wa'anil majnun hatta yufiq, seorang yang gila sampai dia normal atau sampai dia sadar atau sampai dia waras dari kegilaan. Nah, di sini ikhwani hafizakumullah disebutkan oleh sebagian para fuqaha sebuah penyakit yang mereka sebut dengan istilah al-ma'tuh. Al-ma'tuh, apa arti al-ma'tuh? Naqis al-aql. Nah, akalnya kurang, alias ada keterlambatan atau keterbelakangan mental. Bedanya kalau dengan majnun, orang gila enggak ada akalnya. Tapi kalau ini ada akalnya tapi lambat, enggak berkembang. Mungkin kalau istilah medis dengan sebutan Down syndrome. Nah, dengan sebutan apa? Down syndrome. Nah, lantas bagaimana kalau kita mendapati yang seperti ini? Nah, mungkin di antara saudara kita ada yang memiliki penyakit itu, atau nah, di antara anak-anak kaum muslimin, sehingga bertanya bagaimana hukum puasa bagi mereka. Para ulama membagi al-udh, Down syndrome ini, nah, menjadi dua bagian. Yang pertama, udhun bila idrak, keterlambatan mental yang tidak bisa membedakan, tidak bisa diajak kompromi. Maksudnya parah sekali. Maka yang seperti ini ikhwani hafizakumullah, hukmuhu hukmul majnun, dihukumi seperti hukumnya apa? Majnun, orang gila. Berarti enggak wajib dan puasanya tidak sah. Ini yang pertama, enggak bisa diajak kompromi. Enggak bisa membedakan. Macam yang kedua, udhun wa ma'ahu idraku, keterlambatan mental tapi bisa diajak kompromi, bisa memahami. Disuruh ke sana dia berangkat ke sana, disuruh ke sini dia manut. Nah, dan ini hampir mayoritas. Nah, yang memiliki penyakit Down syndrome, keadaan yang kedua. Dan kebanyakan wajah-wajah mereka ini, apa ya ikhwani? Kurang lebih mirip wajah-wajahnya. Dari sisi wajah kurang lebih mirip. Nah, ini macam yang kedua. Mereka bisa diajak kompromi. Mereka bisa diajak untuk komunikasi. Maka kata para ulama, hukmuhu hukmu saghir. Maka di sini hukumnya seperti hukumnya apa? Anak kecil. Puasa wajib apa tidak? Enggak wajib. Tapi kalau dia puasa, sah apa tidak puasanya? Sah. Ini perbedaan antara yang pertama dan yang kedua. Down syndrome yang bisa diajak kompromi, dihukumi majnun, tidak sah puasanya. Down syndrome yang bisa untuk memahami, nah, dan dihukumi sebagai anak kecil, dan kalau puasa, sah puasanya. Dan dilatih, nah, untuk berpuasa. Sekali lagi, puasanya enggak wajib bagi dia, walaupun umurnya sudah sekian puluh tahun. Walaupun umurnya sudah sekian puluh tahun. Nah, karena kenapa? Keterbelakangan mental ataupun akal. Ini yang ketiga. Yang pertama apa? Muslim. Yang kedua? Balik. Yang ketiga apa? Aqil. Kemudian yang keempat, Al-Qadir. yang mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Yang keempat, yang mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Berarti kebalikannya, yang enggak mampu berarti enggak wajib. Di dalam istilah fikih, yang tidak mampu disebut dengan istilah al-ajiz. Ajiz. Al-ajiz. Orang yang tidak memiliki kuasa, tidak mampu. Bagaimana orang yang tidak mampu? Para ulama membagi yang tidak mampu ini menjadi dua bagian. Yang tidak mampu berpuasa dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Yang pertama, ajzun mustamir. Tidak mampu yang sifatnya terus-menerus. Tidak mampu yang sifatnya apa? Terus-menerus. La yurja zawalu. Tidak diharapkan ketidakmampuannya ini hilang. Tidak bisa diharapkan. Akan terus-menerus dia tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Contohnya apa yang pertama ini? Contohnya apa? Para hadirin. Contohnya apa? Usia lanjut. Nenek dan kakek yang sudah tua renta. Usia lanjut. Dipaksa berpuasa enggak bisa. Karena ini ketidakmampuan yang sifatnya terus-menerus. Yang sudah tua renta. Kakek nenek atau apa? Sakit. La yurja buruhu. Tidak sembarang penyakit. Penyakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kakek nenek dan sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Bahkan mungkin dokter sudah memvonis. Ya, atas ilmu yang dia miliki. Anggap saja penyakit kanker sudah stadium 4. Dokter sampai bisa memvonis, ibaratnya kita melihat awan. Oh, mungkin sebentar lagi turun hujan. Dokter melihat dari sisi kondisi badan dan penyakitnya sudah menjalar kemana-mana. Pak, Allahu a'lam, ilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi menurut pandangan kita, anaknya bapak atau bapaknya sampean tidak akan lanjut lebih dari 3 bulan. Bahkan sudah divonis. Ini masuk pada penyakit yang sifatnya berkelanjutan dan tidak diharapkan kesembuhan. Apa kata para ulama? Macam yang pertama ini berbuka dan membayar fidyah. Aftara wa at'ama. Berbuka dan membayar fidyah. Dalilnya apa? Wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang merasa berat tidak mampu berpuasa, maka membayar fidyah bagi setiap harinya seorang miskin. Maka dilihat, kalau kakek kita sudah tidak berpuasa 1 bulan penuh, bisa membayar 30 orang dalam satu waktu, dikumpulkan bersama makan bareng-bareng, ataupun dipilih 10 orang pertama makan, 10 orang kedua makan, 10 orang ketiga makan, atau tidak dipecah-pecah di dalam beberapa hari, bebas. Intinya memberi makanan kepada 30 fakir miskin 1 bulan penuh. Ketika turunnya ayat ini, kata Ibnu Abbas, li syekhil kabir wal ajuz alladhani lam yutiqa siyam aftarata wa at'amata an kulli yawmin miskina. Kata Ibnu Abbas, ayat ini turun kepada kakek nenek yang mereka tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa, boleh berbuka dan membayar fidyah pada setiap harinya seorang miskin. Apakah sudah terjadi di antara para sahabat? Jawabannya apa? Sudah terjadi. Siapa sahabat yang membayar fidyah? Siapa? Anas ibn Malik. Ahsantum. Anas ibn Malik lamma kabura. Naam, ketika Anas ibn Malik sudah tua renta, bahkan disebutkan dalam satu riwayat selama 2 tahun. Naam, Anas ibn Malik mengumpulkan 30 fakir miskin, naam, dan memberikan mereka makanan dalam satu waktu. Berarti tidak puasa berapa? 1 bulan penuh. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Macam yang kedua, ajzun tari. Tidak mampu yang sifatnya sementara. Maksudnya di sini beberapa waktu saja. Setelah itu dia akan mampu. Contohnya apa? Seperti orang yang sakit. Layaknya orang yang sakit. Setelah dia sembuh, dia mampu. Maka di sini, ikhwani hafizakumullah, orang yang sakit boleh berbuka dan harus apa? Mengqadha. Ini perbedaannya. Kalau yang pertama tadi sifatnya terus, Islam memberikan solusi karena tidak mampu. Boleh berbuka, membayar fidyah. Kalau macam yang kedua, dia tidak mampu, tapi nanti dia akan puasa. Dia akan bisa menjalankan ibadah puasa. Berarti boleh berbuka dan harus mengganti pada hari-hari yang lain. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Bagi orang yang musafir dan bagi orang yang sakit, kalau berbuka, maka dia mengganti pada hari-hari yang lain. Ikhwani hafizakumullah, sebelum kita berpindah ke poin yang kelima, di sini mungkin kita bertanya. Untuk poin yang kedua, orang yang sakit boleh untuk berbuka. Penyakit yang bagaimana yang kita diperbolehkan untuk berbuka? Apakah semua penyakit diperbolehkan kita untuk berbuka? Nah, para ulama membagi penyakit ini menjadi 3 macam. Yang pertama, yadhurruhu wa yashukku ma'ahu siyam. Penyakit yang kalau dia berpuasa akan mendatangkan kemudharatan dan dia berat. Posisinya sakit, tapi kalau dia paksa untuk berpuasa akan datang kemudharatan, bisa jadi mungkin pingsan. Lemah badannya, enggak kuat, berat. Bisa jadi masuk rumah sakit. Tambah parah. Maka kata para ulama di sini wajib untuk berbuka. Hukumnya bukan boleh berbuka, tapi wajib untuk apa? Berbuka. Hukumnya bukan boleh berbuka, tapi wajib untuk berbuka. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan campakkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Islam rahmat ya ikhwan. Islam sangat indah. Melarang umatnya untuk menjerumuskan ke dalam kejelekan, menjerumuskan kepada kebinasaan. Dan di dalam Islam ada sebuah kaidah yang ditetapkan, la darar wala dirar, wa dararu yuzal. Tidak boleh memudaratkan orang lain dan tidak boleh memudaratkan kita. Dan kaidah tetapkan dalam kaidah usul al-fiqh, wa dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihapuskan. Ini Islam. Sehingga kalau berpuasa datang kemudharatan, hukumnya apa? wajib untuk berbuka, enggak boleh berpuasa. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, la yadhurruhu walakinnahu yashuqqu alayh. Penyakit yang kalau dia berpuasa tidak akan mendatangkan kemudaratan, tapi dia akan berat menjalankan ibadah puasa. Penyakit kalau dia menjalankan ibadah puasa gak sampai pingsan, gak, tapi apa? Berat puasanya. Bisa jadi penyakitnya apa? Semakin lambat kesembuhannya. Bisa jadi penyakit yang lambat kesembuhannya. Maka di sini kata para ulama, al-afdal al-fitr, yang lebih baik adalah berbuka. Puasanya makruh. Kalau yang tadi, yang pertama tadi apa? Wajib berpuasa. Ya, wajib berbuka. Dan haram berpuasa. Yang kedua ini, lebih baik berbuka. Kalau berpuasa hukumnya apa? Makruh. Lebih baik berbuka. Karena kenapa? Keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Islam melarang kita untuk menyiksa dirinya sendiri. Ini keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit boleh berbuka. Kenapa tidak diambil? Dalam hadis, inna Allah yuhib an tu'ta rukhasuh. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kalau keringanan yang diberikan diambil oleh umat manusia. Keringanan bagi kita, kenapa enggak diambil? Maka yang lebih baik apa? Berbuka. Penyakit yang ketiga, maradul yasir. Penyakit yang ringan. Penyakit yang ringan ini apa hukumnya? Wajib untuk berpuasa dan haram untuk berbuka. Penyakit yang ringan ini apa? Wajib untuk berpuasa. Enggak boleh membatalkan puasanya. Karena kenapa? Tidak berpengaruh. La yata'atsar ma'hu shiyam. Kalau dia berpuasa, tidak berpengaruh dengan puasanya. Contohnya, sakit yang ringan ini apa? Naam? Contohnya apa? Flu. Contohnya apa? Pilek. Naam? Batuk mungkin. Naam? Sakit gigi parah apa enggak? Sakit gigi parah apa enggak itu? Naam. Sariawan. Naam. Malah lebih baik untuk tidak berbuka kalau sariawan. Nah, demam. Imam Ahmad ibn Hanbal mengkategorikan demam boleh untuk berbuka. Imam Ahmad ibn Hanbal mengkategorikan demam itu boleh untuk berbuka. Nah, penyakit ringan. Apapun penyakit yang dia rasa tidak berpengaruh dengan puasanya. Nah, maka di sini dia wajib untuk berpuasa. Ini tiga macam penyakit. Yang pertama, penyakit yang berat kalau dia berpuasa. Hukumnya apa? Wajib untuk berbuka. Yang kedua, enggak akan ada mudarat, tapi dia berat dan bisa jadi kesembuhannya semakin lama. Di sini apa hukumnya? Berbuka lebih baik. Kalau berpuasa hukumnya apa? Makruh. Yang ketiga, penyakit yang ringan. Di sini hukumnya apa? Enggak boleh untuk berbuka, wajib untuk berpuasa. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat, kita ulang. Nah, kulluma takarrara taqarrar. Semakin banyak diulang, semakin meresap, semakin diingat. Kulluma takarrara taqarrar. Yang pertama apa? Muslim. Yang kedua? Al-baligh. Yang ketiga? Al-aqil. Yang keempat? Al-Qadir, yang mampu. Yang tidak mampu, maka tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Yang kelima, yang wajib bagi berpuasa, Al-Muqim. Kebalikan dari Muqim apa? Musafir. Seorang musafir tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir dan dia berbuka, maka diganti pada hari-hari yang lain. Di sini ikhwani hafizakumullah, secara keumuman orang yang dalam keadaan safar itu boleh untuk berbuka. Nah, para ulama membagi sekarang keadaannya. Ada yang boleh, ada yang wajib. Ada yang boleh, ada yang wajib untuk berbuka. Boleh berbuka dan wajib berbuka. Berarti enggak boleh apa? Berpuasa. Para ulama membagi musafir ini menjadi tiga bagian. Yang pertama, an yakuna as-safaru fihi masyaqqatun syadidah. Kalau dia berpuasa dalam keadaan safar, akan memberatkan puasanya. Dan akan memberatkan apa? Safarnya dia. Mungkin apa? Safar di terik siang hari yang luar biasa panasnya. Melakukan safar. Kalau berpuasa berat bagi dia. Mungkin bisa jadi pingsan. Di sini hukumnya apa? Wajib untuk berbuka. Di sini hukumnya apa? Wajib untuk berbuka. Dalilnya hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'am al-fath ila Makkah fi Ramadan wa nahnu siyam. Kata Jabir, kita, maksudnya beliau, pernah ikut satu rombongan bersama Nabi alaihi salatu wasalam ketika penaklukan kota Makkah. Penaklukan kota Makkah ini di bulan apa? Ramadan. Dan kita keluar dari Madinah dalam keadaan berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, semuanya mereka berpuasa. Falamma wasala ila qura al-ghamim, ketika sampai di sebuah daerah yang bernama Qura al-Ghamim. Ini sebuah daerah antara kota Madinah. Naam. Di antara kota Madinah dan kota Makkah. Dan lebih dekat ke arah Madinah. Dari Madinah menuju ke kota Makkah. Dan lebih dekat masih ke arah Madinah. Ketika Nabi SAW sudah sampai ke sebuah daerah yang bernama Qura al-Ghamim, da'a biqadahin minal ma'. Nabi minta untuk didatangkan satu geriba air. Bulan apa ini? Ramadhan. Nabi puasa. Para sahabat puasa. Nabi SAW ketika sampai tempat tersebut meminta untuk didatangkan satu bejana atau satu geriba air. Setelah diberikan kepada beliau, apa yang beliau lakukan? Farafa'a yadahu. Beliau angkat tangannya. Sengaja beliau angkat tangannya dengan membawa geriba tersebut. Fasyariba, kemudian beliau minum. Tujuannya apa? Supaya dilihat para sahabat. Karena Nabi SAW kudwa dan uswah mereka. Supaya dilihat oleh para sahabat. Fasyariba, diangkat tangannya Nabi SAW dan beliau pun minum. Fasyariba ma'ahun nas. Para sahabat pun serentak mereka pun berbuka. Minum air. Mungkin keadaannya panas. Berat safar. Ternyata di sana ada sebagian para sahabat yang melanjutkan puasa. Ada di antara para sahabat yang inisiatif untuk melanjutkan puasanya. Beberapa sahabat tersebut dikabarkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, di sana ada masih beberapa orang yang masih melanjutkan puasa. Apa sabda Nabi alaihissalatu wassalam? Dua kalimat, dua kata. Ulaikal usat, ulaikal usat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat dan mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Diulangi dua kali. Penekanan. Dan sesuatu yang sudah kita ketahui bersama. Tidak ada sebuah amalan dihukumi maksiat melainkan perbuatan tersebut berdosa. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya yang meneruskan puasanya dihukumi sebagai orang yang bermaksiat. Ini keadaan yang pertama. Kalau safarnya berat, wajib bagi mereka untuk berbuka. Keadaan yang kedua. Indahu masyaqqatun wa laysat shadida. Ada beban tapi tidak begitu sulit. Bisa untuk melanjutkan puasa dalam keadaan musafir. Nah, tapi ada beban yang tidak begitu tinggi beban. Tidak begitu sulit. Safar, dia merasakan memang ada beban tapi tidak begitu sulit. Dia bisa untuk menjalankan. Nah, berarti ada beban di sini. Para ulama menegaskan lebih baik bagi dia untuk berbuka. Karena kenapa? Ini rukhsah. Ini keringanan bagi kaum muslim. Maka diambil kalau merasakan berat dalam safarnya. Macam yang ketiga, macam yang terakhir, safar yang ada pada zaman sekarang. Nah, safar yang ada pada zaman sekarang. Bukan zamannya kita naik apa? Naik unta. Bukan zamannya kita naik kuda. Nah, masuk bandara Juanda, 1 jam sudah sampai Jakarta. Nah, enak nikmat safarnya, masya Allah. Nah, berangkat dari stasiun Probolinggo, ekonomi sekarang sudah ada AC, colokan di samping kiri, samping kanan. Kaki bisa diselonjorkan, masya Allah. Ke Cirebon pagi sore sudah sampai mungkin. Nikmat ringan. Atau naik travel. Dia bukan supir. Naik travel. Kursi diturunkan sedikit. AC di atasnya kita. Tidur bangun sudah sampai di rumah. Masya Allah. Nikmat. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, ini bagaimana hukumnya, ikhwani hafizakumullah? Sekali lagi, keumuman safar boleh untuk berbuka, tapi safar yang seperti ini mana yang lebih afdal? Kita sekarang bahas mana yang lebih baik. Mana yang lebih afdal? Nah, berpuasa atau berbuka? Ini ilmu, ikhwani hafizakumullah. Nah, ini ilmu. Mungkin sebagian antum ada yang mudik nantinya. Nah, mendekati 10 hari terakhir Ramadan, ada yang mudik. Nah, maka ini permasalahan bermanfaat bagi kita. Yang safarnya ringan. Para ulama berbeda pendapat sampai 4 mazhab. Di dalam safar yang ringan ini, mana yang lebih baik? Pendapat yang pertama, mereka mengatakan al-fitru afdal. Berbuka lebih baik. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawi. Ini pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal dari kalangan mazhab al-Hanabilah. Berbuka lebih baik. Dalilnya ada Sahih? Sahih? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hamzah ibn Amr al-Aslam. Dari sahabat Hamzah ibn Amr al-Aslami. Kata Hamzah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni ajidu quwatan fi safar ala siyam. Ya Rasulullah, aku ini mendapati kekuatan. Maksudnya aku bisa. Untuk berpuasa dan aku dalam keadaan musafir. Aku kuat. Memang keadaan orang berbeda-beda, ikhwani hafizakumullah. Kata Hamzah, aku kuat untuk menjalankan ibadah dalam keadaan musafir. Apa sabda Nabi SAW? Nah. Hiya rukhsatun minallah. Wahai Hamzah, ini keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faman akhadha biha fahasan. Barang siapa yang ingin mengambil keringanan tersebut, maka baik. Waman arada an yasuma falajunaha alaih. Dan barang siapa yang ingin berpuasa, enggak ada masalah. Di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita, yang mau berbuka mengambil keringanan, itu lebih baik. Yang mau berpuasa enggak ada masalah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita yang afdal dari yang tidak afdal. Di sini yang afdal apa? Berbuka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dinisbatkan oleh Ibnu Hajar kepada jumhurul ulama. Yang kedua, berpuasa lebih baik. Karena kenapa kata mereka? Abra lidzimma. Lebih tenang. Kita tidak punya apa? Hutang. Ini hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpuasa bersama kaum muslimin yang berpuasa, itu lebih enak, lebih ringan. Daripada kita berbuka, nanti mengkodoknya selain di bulan Ramadan. Terkadang ada saja halangannya. Ada kerjaan. Dan berpuasa sendiri berbeda dengan ketika kita berpuasa bersama banyak umat manusia. Lebih semangat. Berpuasa sendiri lebih banyak godaan. Pendapat jumhur ini mengatakan berpuasa lebih baik. Safarnya ringan. Tidak ada masalah. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Darda. Kata Abu Darda, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi harrin syadid hatta yada ahaduna yadahu ala jabhati. Kata Abu Darda, kita pernah berjalan bersama Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan musafir di panas yang terik sekali, sampai kita meletakkan tangan-tangannya di atas jidat-jidat mereka. Begini. Untuk apa ya ikhwani? Sebagai naungan dari terian matahari. Jadi kan sebagai payung oleh mereka. Nah, kata Abu Darda, fama minna sha'imun illa Rasulullah wa Abdullah ibn Rawaha. Dan tidak ada di antara kita semuanya yang berpuasa kecuali Nabi dan Abdullah ibn Rawaha. Nabi ini di sini apa? Berpuasa. Berarti berpuasa lebih baik. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Ibnu al-Munzir. Kata beliau, aisarahuma, yang lebih ringan. Dilihat mana yang lebih ringan. Kalau dia lihat yang lebih ringan berpuasa, maka berpuasa. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusr. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bagi kalian keringanan, kemudahan. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang rajih. Pendapat yang keempat. Ini pendapat yang benar. Pendapatnya Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abu Al-Khattab Al-Basri. Pendapatnya Qatadah, At-Takhyir. Monggo silahkan dipilih. Jawabannya apa? Dipilih. Bebas. Yang mau berpuasa, baik. Yang mau berbuka, baik. Kenapa? Jam'an bainal adillah, menggabungkan semua dalil yang ada. karena dalilnya sahih mengatakan puasa lebih baik. Yang ini dalilnya sahih mengatakan apa? Berbuka lebih baik. Jadinya apa? Dipilih, monggo silakan. Yang mau milih puasa, bagus. Yang mau milih berbuka, jawabannya apa? Bagus. Nah, silakan dipilih. Dan ini dirajihkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Dirajihkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Dan diantaranya hadis Anas bin Malik. Naam, bahwasanya kata Anas bin Malik, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minna sa'imun falam ya'ibi sa'im alal muftir walal muftir ala sa'im. Dahulu kita pernah berjalan bersama Nabi dan kita berpuasa, orang yang berpuasa tidak membicarakan orang yang berbuka dan orang yang berbuka tidak membicarakan orang yang berpuasa. Jadi kalau kita mudik bisa dipilih. Yang mau berpuasa bagus, yang mau berbuka jawabannya apa? Bagus. Sekarang pertanyaannya, ketika kita mau menjalankan safar, sejak kapan kita boleh berbuka? Sejak kapan kita boleh berbuka? Jawabannya, anggap saja jam 9 malam kita bilang ke istri, wahai istriku, insyaallah kita jalan mudik ke Surabaya dari Situbondo, besok berangkat sebelum subuh. Berangkatnya kapan? Sebelum fajar. Di sini ikhwani hafizakumullah, maka sebelum fajar dia makan. Karena dia berangkatnya kapan? Sebelum waktu berpuasa. Maka dia dari sini boleh makan dan minum dan melanjutkan perjalanan. Keadaan yang kedua, dia bilang kepada sang istri, wahai istriku, kita besok berangkat jam 10 pagi. Kita besok berangkat jam berapa? 10 pagi. Ini masanya puasa apa tidak? Masanya berpuasa. Maka di sini ikhwani hafizakumullah, dia sahur. Dia niat untuk berpuasa. Karena kenapa? Belum dianggap musafir. Ya akhi, kapan kita boleh makan? Kapan kita boleh minum? Ada yang berpendapat ketika sudah disiapkan perbekalan safar, setengah jam lagi kita mau berangkat, di sini kita boleh makan. Berarti makan di mana? Di rumahnya. Yang berpendapat ini mengambil asal dari Muhammad ibn Ka'ab. Muhammad ibn Ka'ab suatu ketika mendatangi Anas ibn Malik, wa qujhizat rahilatu wa labitha thiyab as-safar. Anas ibn Malik didatangi Muhammad ibn Ka'ab dan pada saat itu kudanya sudah disiapkan, untanya sudah disiapkan dan sudah menggunakan pakaian untuk safar di bulan Ramadhan. Thumma du'iya bi ta'amin fa akala. Kemudian Anas ibn Malik didatangkan satu piring, kemudian dia makan di rumahnya. Muhammad ibn Ka'ab melihat pemandangan seperti itu, berusaha bertanya. Muhammad ibn Ka'ab seorang tabi'in. Kata Muhammad, ahadihi sunnah? Apakah ini merupakan sunnah? Maksudnya apa sunnah Nabi SAW? Kata Anas ibn Malik, na'am, thumma raqibah. Anas ibn Malik mengatakan, ya. Kemudian beliau menaiki untanya. Dari hadis ini berarti orang yang musafir sebelum melakukan safarnya boleh berbuka di rumahnya. Akan tetapi itu merupakan hadithun da'if. Hadith yang lemah sehingga seorang musafir tidak diperkenankan untuk makan melainkan dia sudah keluar dari apa? Rumahnya. Dari mana? Kalau sudah keluar dari kampung halaman. Kalau sudah keluar dari kampung halaman, nah baru boleh diperintahkan atau boleh untuk berbuka. Ini kelurahan apa? Nah. Kelurahan apa ini? Hah? Gabuan. Gabuan. Nah. Kelurahan setelahnya kelurahan apa? Nah. Patokan. Al-Muhim. Nah, jadi kalau kita mau safar di sini kita enggak boleh makan kecuali sampai kelurahan mana? Patokan. Nah, seperti itu ikhwani. Naam, hafizakumullah. Nah, kemudian ini yang keberapa tadi? Yang kelima. Kemudian yang keenam, dan waktu sebetulnya mepet sekali. Nah, ini tinggal 5 menit jeda. Nah, kita kedepankan poin yang ketujuh, kita jadikan yang keenam. Yang keenam kita jadikan yang ketujuh karena pembahasannya agak panjang. Kita jadikan pembahasan yang keenam nanti, setelah ba'dal maghrib insyaallah. Tulis saja yang ketujuh yang terakhir. Nah, apabila mengetahui masuknya Ramadan. Apabila apa? Mengetahui masuknya Ramadan. Yang tidak tahu masuknya Ramadan, ya berarti tidak puasa apa? Tidak puasa Ramadan. Dan tidak ada yang mengetahui masuknya Ramadan kecuali dengan dua cara. Tidak akan mengetahui masuknya Ramadan kecuali dengan dua cara. Yang pertama, ru'yatul hilal, melihat hilal. Atau kabar ada orang yang sudah melihat hilal. Atau pemerintah sudah mengkabarkan hilal telah terlihat. Berarti 29 malamnya hilal sudah nampak. Nah, maka di sini besoknya kita menjalankan ibadah puasa. Dalilnya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang sudah menyaksikan bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah kalian dengan ru'yahnya, berbukalah kalian dengan ru'yahnya. Maksudnya di sini masuk Ramadan dengan ru'yah, keluar Ramadan dengan ru'yah. Jadi kalau sudah nampak hilal, berarti keesokan harinya kita berpuasa. Keadaan atau cara yang kedua, kalau hilal tidak nampak. Kalau hilal tidak nampak, ikhwani hafizakumullah, maka tidak lepas dari dua keadaan. Tidak lepas dari apa? Dua keadaan. Keadaan yang pertama, an yakunal jawu sahwan. Tidak nampaknya hilal dan cuaca ini cerah. Tidak ada apa-apa. Cuaca cerah dan tidak tampak hilal. Ini sepakat di antara para ulama bahwasanya besok apa? 30 Syaban. Menggenapkan apa? 30 Syaban karena hilal enggak kelihatan dan awan cerah. Nah, keadaan yang kedua. Tidak kelihatannya hilal karena apa? Cuacanya tidak cerah seperti adanya mendung contohnya, atau apa? Hujan atau kabut atau badai debu, enggak nampak hilal. Di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapatnya Al-Hanabila, pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, besoknya kita puasa. Karena kenapa? Jaga-jaga. Katanya Imam Ahmad. Pendapat yang benar yaitu pendapatnya jumhurul ulama, keadaannya sama. Cerah maupun tidak cerah, kalau hilal tidak nampak digenapkan berapa? 30 Syaban. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Bulan itu begini 10, begini 20, begini 9. Maksudnya berapa? 29 hari. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kalau datang mendung tidak tampak kepada kalian, maka genapkan 30 hari Syaban, baru setelahnya masuk di bulan Ramadan. Sehingga poin yang ketujuh ini, nah, bagi siapa kewajiban puasa di bulan Ramadan yang mengetahui dan sudah dipastikan masuk bulan apa? Bulan Ramadan, sehingga wajib bagi kita untuk berpuasa. Sisa satu poin saja. Naam, insyaallah taala kita akan lanjutkan. Naam, setelah naam azan maghrib sampai mendekati waktu isya. Ila huna walhamdulillah.